Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Hadirin jamaah yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, sebuah kebahagiaan, sebuah keutamaan ketika kita bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka menuntut ilmu agama, dalam rangka berinteraksi dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ketika kita diberikan taufik dan kesempatan untuk melakukan kewajiban, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah beruntungnya kita ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk beribadah di hari-hari yang sangat istimewa, di hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hari-hari terbaik yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan ini menjadi awal yang baik di 10 hari ini. Karena ini adalah pagi pertama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah pada tahun ini. Semoga Allah memberikan kita start yang baik. Sebagaimana hadirin Allah yang semoga Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah karena kita kembali dipertemukan dengan Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat fenomenal, kitab yang diterima oleh umat, diterima oleh ulama dari zaman ke zaman, masa ke masa, dan kitab ini menempati ranking kedua dalam segi penyebaran dan pengkajian setelah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kepada orang tua beliau, kepada keluarga dan orang yang beliau cintai, dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan dan sekali lagi bisa memanfaatkan momen di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama bab sabar dari Anas bin Malik. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis Anas bin Malik pada kesempatan kali ini. Hadis yang ke-40 ya. Hadis yang ke-40. Dan masih di dalam bab sabar. Masih dalam bab sabar. Jamaah yang Allah muliakan, dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannaina ahadukumul maut li dhurrin asabahu. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena mudarat yang menimpanya, karena musibah yang menimpanya, cobaan yang menimpanya, rasa sakit yang dideritanya, gangguan yang dialaminya. Jadi jangan sekali-kali salah seorang dari kalian berharap kematian, berangan-angan untuk mati, karena musibah, ujian, cobaan, rasa sakit yang dialami dan dideritanya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa in kana labudda fa'ilan falyaqul. Kalau benar-benar tidak tahan, benar-benar merasa enggak sanggup, enggak tahan, sakitnya luar biasa, beratnya luar biasa, maka hendaknya dia mengucapkan, hendaknya dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan jika memang kehidupan itu yang terbaik buatku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jika kematian itu yang terbaik untukku. Jadi seseorang itu hendaknya berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku atau berikanlah aku kehidupan jika kehidupan itu yang terbaik buat aku, dan wafatkanlah aku jika memang kematian itu yang terbaik buat aku, yang terbaik buat aku. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ya, kita masuk ke pelajaran hadis ini, jemaah sekalian. Adapun Anas bin Malik, kita sudah berkenalan dengan beliau dan mengetahui bagaimana beliau dan khidmat beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anas bin Malik begitu semangat dan begitu istiqomah dalam melayani nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan keberkahan atas itu dan menjadi nama besar dan sosok yang diperhitungkan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang pertama kalau demikian, hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berharap atau meminta kematian karena musibah atau rasa sakit atau cobaan atau mudarat yang menimpa kita, seberat apapun. Rasa sakit atau mudarat tersebut, jangan pernah minta kematian. Bahkan ulama menyatakan bahwa larangan itu larangan itu itu karena saat seseorang meminta, aduh kayaknya aku mati aja deh, itu menunjukkan ada rasa at-tasakhut, tidak terima kepada takdir, tidak sabar, dan tidak ridho. Tidak ridho. Itu yang dijelaskan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, kalau ada orang dikasih musibah, cobaan yang berat banget, lalu ia berdoa, Allahumma a'inni 'ala sabri 'alaihi hatta yu'inaka Allahu fatasbir. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa sabar dalam menghadapi ini semua. Allahumma a'inni 'ala sabri 'alaihi. Maka itu lebih baik. Wa yakunu dzalika laka khaira. Itu tuh doa seperti itu lebih bagus. Jadi minta kesabaran, gitu loh jemaah. Minta kesabaran. Nah, kenapa demikian? Karena hadirin Allah muliakan, bagi orang-orang beriman itu kehidupan atau hidup itu sangat penting. Jadi hidup itu sangat sangat penting. Makanya Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian berharap meninggal, berharap kematian atau berangan-angan untuk meninggal. Wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Dan jangan meminta itu sebelum datangnya kematian. Jadi jangan minta dipercepat. Jangan doa gitu loh. Jangan doa untuk mati. Kenapa demikian? Nabi SAW menyatakan, innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluh. Karena jika salah seorang dari kalian wafat, jika salah seorang dari kalian wafat, maka amalnya akan terputus. Jadi jika salah seorang dari kalian wafat, maka amalnya akan terputus. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Dan sesungguhnya bagi seorang mukmin, ingat seorang mukmin, umurnya itu tidaklah menambah atau tidaklah memberikan tambahan kecuali kebaikan. Jadi bagi seorang mukmin, umurnya itu tidaklah memberikan tambahan kecuali tambahan kebaikan. Jadi jangan minta kematian selama seseorang itu beriman kepada Allah. Selama seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, kalau dia mukmin ya, semakin tambah usia, maka semakin bertambah kebaikannya. Kebaikannya. Ya contoh, ada orang ahli sholat, ahli tahajud, orangnya ikhlas banget. Ada dua orang nih. Satu orang meninggal hari hari sekarang ada apa? Hari Rabu ya. Meninggal hari Selasa kemarin. Berarti kan hari ini dia udah gak bisa sholat subuh. Nanti siang dia gak bisa sholat zuhur gitu loh. Berbeda dengan temannya yang masih dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini masih sholat subuh. Nanti siang masih sholat zuhur. Itulah seorang mukmin, umurnya tidaklah menambahkan kecuali kebaikan. Kebaikan. Makanya kan jamaah sekalian yang Allah muliakan, salah satu kriteria orang-orang baik itu apa sih? Atau orang-orang terbaik, kata Nabi SAW, salah satu kriterianya atau salah satu sisinya, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amalu, yaitu orang-orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, umurnya panjang dan amalannya baik. Yang jadi masalah kalau umurnya panjang kerjanya maksiat, itu masalah. Makanya kan tadi seorang mukmin itu demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau gitu kenapa Anda minta kematian? Tapi sakit banget ini beratnya luar biasa. Oke. Ketika itu berat, lalu Anda bersabar, bukankah hari-hari itu tidak gratisan? Bukankah hari-hari itu isinya pahala, pahala, pahala, pahala, pahala, dan pahala? Itu yang dimaksud. Ini kan pahala semua. Makanya yaudah deh, kalau memang merasa gak mampu lagi dan seterusnya, yaudah minta itu aja. Hidupkanlah aku kalau itu terbaik, dan wafatkanlah aku jika itu yang terbaik. Tapi secara umum itu demikian. Nyesek banget. Nyeseknya Anda itu, kalau Anda sabar, nyesek itu kan nahan ya, berusaha nahan. Jadi sesek. Sabar gitu, nyesek. Itu kan pahala semua. Itu kan pahala semua. Nggak berlalu begitu aja. Jadi kenapa kita minta dihentikan? Kecuali kalau memang Allah takdirkan itu ya. Tapi kenapa Anda minta pengen dihentikan itu argo pahala yang terus berjalan? Di samping itu kita ingat terus akhir-akhir surat Al-Baqarah. Ketika Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebankan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita tuh sanggup. Kamu tuh sanggup, tau gak? Karena kalau kamu gak sanggup, Allah gak akan bebankan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi coba kita renungkan nih, dua faktor ini aja. Yang pertama, ini memang berat, ini memang sulit, tapi kamu sanggup. Anda sanggup. Antum sanggup. Sanggup, oke. Faktor yang kedua, tidaklah setiap detik berlalu dan diisi dengan kesabaran, apalagi ridho terhadap takdir, maka itu pahala, pahala, pahala, pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Itu mengangkat derajat, mengangkat derajat, mengangkat derajat. itu pengguguran dosa, pengguguran dosa, pengguguran dosa, dan pengguguran dosa. Ada orang ini benar-benar kondisi keuangan keluarga kami lagi parah banget, Ustaz. Dengan kondisi seperti ini, oh berat kayaknya, aku pengen mati aja. Jangan, Anda sabar. Aku udah gak sanggup. Itu kan versi kamu, versi Allah. Artinya Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak bebankan. Allah tidak bebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi di situ ada pahala, di situ ada pengguguran dosa, di situ ada ketinggian derajat, di situ ada keberkahan. Lalu apa alasannya kita meminta kematian? Dan kalaupun harus demikian, itu arahan Nabi. Ya udah, kalau kematian itu yang terbaik buat saya, lalu Syekh Utsaimin memberikan satu alasan juga yang sangat menarik, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Kata beliau, jangan sampai juga kita minta kematian, dan kematian kita itu justru membawa kita kepada azab yang lebih pedih. Jadi mereka ingin, tujuannya apa sih? Pengen mati gitu ya, apalagi kalau udah sampai bunuh diri, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan kasus bunuh diri lumayan loh, jamaah sekalian. Di apa? Di Indonesia ada yang mengatakan sampai kurang lebih 10.000 kasus. Dan kita tahu kalau data itu kuat, itu kan fenomena gunung es yang terdata segitu. Lalu gimana yang gak terdata? Jadi gak sampai 1 jam itu di kita itu ada kasus bunuh diri. 40 menit kurang lebih ya. 40 menit itu ada kasus bunuh diri, ada kasus bunuh diri, ada kasus bunuh diri, ada kasus bunuh diri, dan seterusnya. Kurang lebih 1 jam lah ada kasus bunuh diri. Subhanallah. Apa tujuannya? Tujuannya kan gini, jemaah. Seseorang yang pengen meninggal karena musibah, karena ujian, karena rasa sakit, karena masalah, apalagi udah tekad bunuh diri, itu kan dia ingin terbebas dari masalahnya. Dia ingin terbebas dari rasa sakitnya. Dia ingin keluar dari problematikanya. Dia ingin keluar dari musibah dan ujiannya. Semua yang mau mati arahnya ke sana. Kalau itu ya, kalau ingin matinya karena musibah, ujian, rasa sakit dan lain sebagainya. Ini kotak kita. Nanti kita akan bahas kotak lain. Kan ingin bebas, ingin tenang, ingin keluar dari masalah tersebut. Nah, ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Kenapa demikian? Karena ketika itu langkah yang diambil, itu seperti mau ke Bandung tapi lewat tol Merak. Nggak nyambung. Anda itu tujuannya apa? Ya, gue pengen bebas, aku pengen tenang, aku pengen lepas dari ini semua. Terus Anda pikir dengan bunuh diri selesai. Bebas gitu. Ingin meninggal, terus begitu meninggal, bebas. Itu sama saja berpindah dari sebuah masalah ila musibatin asyad atau ila azabin asyad, berpindah dari satu masalah ke masalah yang jauh lebih berat, yang jauh lebih berat, jauh lebih rumit, jauh lebih menyakitkan. Kenapa? Karena Anda gak sabar. Dan dosa loh orang gak sabar. Karena Anda ingin bunuh diri, dan bunuh diri dosa besar. Dan kita tahu Nabi SAW dalam hadis yang saya menjelaskan bahwa orang yang bunuh diri itu akan diazab sesuai dengan teknik bunuh diri yang dia pilih waktu dia bunuh diri. Di api neraka. Barang siapa bunuh diri dengan pisau atau dengan benda tajam lalu dia lukai nadinya, maka di hari kiamat di jahanam dia akan lakukan itu. Subhanallah. Dia akan lakukan itu. Yang minum racun tikus, nanti di hari kiamat dia akan lakukan itu lagi. Na'udzubillah. Yang loncat dari dataran tinggi hampir mati, dia akan loncat lagi. Subhanallah. Itu yang dicari. Jadi itu sama saja keluar dari masalah masuk ke masalah lebih berat. Dan bukan masalah azab yang lebih berat, azab. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Jangan pernah berpikir ingin mati atau ingin meninggal karena masalah atau ujian yang kita hadapi. Kenapa demikian? Itu gak menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama, pahalanya besar banget kalau kita sabar, kita jalani, sangat-sangat besar pengguguran dosa, mengangkat derajat kita pada hari kiamat, belum lagi mematangkan kita, mendewasakan kita, mental kita semakin kuat. Orang-orang besar itu lahir dari masa lalu yang keras, hadirin. Para juara itu lahir dari proses latihan dan perjuangan yang luar biasa menyakitkan. Ar-raha la tunalu birrahah. Kenyamanan tidak bisa dihasilkan dengan kenyamanan, kata para ulama. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Al-Muflih dan lain-lain. An-na'im la yunalu bin na'im. Kenikmatan tidak bisa didapat dengan kenikmatan. Artinya kalau ingin kenyamanan, ingin kenikmatan, Anda harus sakit. Anda harus susah dulu. Anda harus berjuang. Jadi, hadirin yang Allah muliakan, kalau dia sabar, dia dapat pahala, dia dapat keberkahan, dia dapat pengguguran dosa, dia diangkat derajatnya oleh Allah. Insya Allah dia dapat surga. Lalu di dunia mentalnya kuat, dapat kedewasaan, dapat kematangan. Asal sabar ya, bukan ngamuk segala macam dan akhirnya hancur. Enggak, sabar, tenang. Asal hadapi dengan ilmu. Hadapi dengan ilmu. Dia dapat pengalaman. Dia dapat ketenangan. Dan menariknya, semua proses itu dia mampu hadapi. Artinya stadiumnya atau tingkat kesulitannya sudah diatur sama Allah, tidak melebihi batas kemampuannya, tidak melebihi batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan. Jadi udah semua didapat nih, semua keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan dia dapat. Proses yang harus dia jalani, baik itu ujian, musibah, rasa sakit atau penyakit atau tekanan dan sebagainya, itu sudah diatur sesuai dengan kemampuan kita. Sudah diatur sesuai dengan kemampuan kita. Yang jadi masalah, kita suka buat blunder, kita gak ikutin jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita jalan terus, itu udah insya Allah aman. Jadi apa alasan kita cari opsi lain? Belum lagi opsi lainnya itu, yaitu kematian, bunuh diri, minta mati, itu hanya membuat kita pindah ke azab yang lebih parah. Jadi emangnya Anda pikir kematian itu enak dengan cara seperti ini? Dengan cara seperti ini, jangan pernah berpikir kematian akan menghilangkan semuanya kalau proses menuju kematiannya demikian. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, ini hal yang harus memberikan semangat hidup kepada kita. Semangat hidup kepada kita. Ingat, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang dan amalnya baik. Tadi kita sudah jelaskan hadis Tirmidzi. Dan umur hanyalah menambah kebaikan untuk seorang mukmin. Umur, waktu itu memberikan kebaikan untuk seorang mukmin. Semoga Allah memberikan taufik kita sehingga kita bisa memahaminya. Lalu ada pertanyaan, jamaah. Lalu bagaimana dengan keinginan Maryam binti Imran? Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salam, ketika beliau ingin meninggal dunia, beliau ingin mati aja. Masih ingat ayat tersebut? Mari kita bawa memori kita ke sebuah ayat dalam surat Maryam, ayat ke-23. Ketika Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyah. Ya laitani, duhai, andai saja aku meninggal sebelum ini semua terjadi. Wa kuntu nasyan mansiyah. Dan aku lupa dan dilupakan orang, gak ada yang ingat aku. Bukankah Maryam secara tegas meminta kematian? Duhai, coba aku mati aja sebelum ini. Sebelum, lebih baik aku, atau coba aku meninggal aja. Mitu qabla hadha. Hadirin yang Allah muliakan, berarti boleh dong. Meminta kematian. Gimana kita menundukkan ini? Boleh gak ya? Hadirin yang Allah muliakan, jawabannya, apa yang terjadi dengan Maryam ini beda kotak, dengan apa yang kita bahas. Coba kita ingatkan lagi, apa kotak yang sedang kita bahas. Nabi SAW bersabda apa? Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meminta dan berharap kematian lidurrin asabahu, karena musibah, karena mudarat, karena hal negatif, karena rasa sakit, karena penyakit yang dia alami. Adapun Maryam, dijelaskan para ulama seperti dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Sulaiman dan para ulama yang lain, bukan itu kotaknya. Tapi Maryam berharap meninggal dalam kondisi selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah, meninggal husnul khotimah, meninggal tanpa fitnah, meninggal tidak terfitnah. Difitnah dan terfitnah beda ya. Abdullah difitnah orang, tapi belum tentu si Abdullah ini terfitnah dengan itu. Bisa jadi dia tetap beriman. Kan kita tahu berat loh, seorang wanita hamil tanpa suami dan ayah dari bayi yang ada dalam rahimnya tersebut, itu beratnya minta ampun. Dan beliau takut terfitnah, beliau takut terjatuh, bermaksiat, kufur kepada Allah dan seterusnya. Beliau takut gak istiqomah. Beliau takut wafat dalam kondisi tidak beriman atau bukan dalam kondisi muslimah. Maka ini permintaan wafat tanpa fitnah, meninggal dalam kondisi tidak terfitnah. Makanya kan sebelum ini semua terjadi, saya berharap meninggal aja. Karena dengan meninggal saya waktu itu husnul, semoga apa, meninggal saya itu maksudnya meninggal husnul khatimah, meninggal aman dari fitnah. Ini seperti yang diangkat oleh Nabi Yusuf, hadirin. Dalam surat Yusuf ayat 101, apa kata Nabi Yusuf? Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan wa alhiqni bis salihin. Dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang soleh. Minta wafatkan, tapi maksudnya wafat dalam kondisi muslim, bukan minta kematian gara-gara musibah atau rasa sakit dan seterusnya. Dua permintaan dari dua sosok besar di atas itu kata para ulama berada di kotak yang sama, yaitu meninggal husnul khatimah, meninggal dalam kondisi muslim, tidak terfitnah, tidak dalam maksiat dan tidak dalam kekufuran. Itu yang diinginkan oleh Maryam. Allah taala alam bisawab. Jadi beda kotak. Karena jamaah yang Allah muliakan, dalam masalah ini atau meminta kematian, itu pembahasannya cukup panjang. Bahkan para ulama mengatakan bahwa diperbolehkan meminta kematian karena rasa rindu kepada Rabbul Alamin. Rasa rindu. Sebagaimana firman dalam sebuah hadis Bukhari, "Wa man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah ingin bertemu dengannya. Barang siapa yang ingin ketemu sama Allah, dia cinta, ingin ketemu sama Allah, maka Allah ingin ketemu dengan dirinya. Itu pun kotak berbeda dengan hadis ini. Karena kita tahu meminta kematian itu ada motif dan ada alasan. Maka ulama mendudukan alasan-alasannya serta hukum-hukumnya. Adapun di bab ini sekali lagi meminta karena dur, karena mudarat, karena hal negatif yang menimpanya, karena dia kurang sabar, karena dia gak terima misalnya, karena dia putus asa, karena dia marah, dan itu yang diingatkan dan dibahas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Dan kita tahu bersama dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yatamanna ahadukumul maut." Kalian jangan pernah berharap kematian. "Imam muhsinan fala'allahu yazdadu husna atau yazdadu hasana." Kalau dia berbuat baik, kalau dia orang baik, kalau dia orang soleh, maka dengan umurnya panjang, insya Allah kebaikannya juga bertambah. Fala'allahu yazdadu, semoga kebaikannya bertambah. "Wa imma musi'a fala'allahu an yasta'tib." Dan kalau ternyata dia orang yang buruk, maka dengan dikasih waktu oleh Allah, semoga dia bertobat kepada Allah. Dengan dikasih umur, semoga dia bertobat kepada Allah. Semoga ia kembali kepada Allah. Dan itu terjadi, betapa banyak orang tobat usia 60 tahun, ada yang tobat usia 70 tahun, ada. Walaupun persentasenya gak banyak, tapi kan peluang itu masih ada. Jadi hadirin yang Allah muliakan, manfaatkan umur dan waktu yang Allah berikan. Dan jangan kita hancurkan gara-gara kita gak sabar gitu loh. Gara-gara kita gak mau nahan, padahal bisa. Dan kita mampu, karena Allah yang berfirman demikian, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Akhirnya karena enggak kurang sabar, enggak nahan, enggak mau ngadepin, kita menghancurkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, jemaah sekalian yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apabila seseorang itu benar-benar merasakan hal yang amat sangat berat, maka kalau dia ingin berdoa, berdoalah dengan doa di atas. Dan ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah. Karena doa ini adalah doa yang jika kita baca waqalal insanu fihi amrahu ila Allah, maka seseorang itu menyerahkan urusannya kepada Allah. Wafatkanlah aku jika kematian itu yang terbaik untukku. Siapa yang tahu terbaik atau bukan terbaik? Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia enggak tahu hal yang gaib. Enggak tahu hal esok. Apa yang terjadi besok enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Dan seseorang atau sebuah jiwa tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada yang tahu, dan seseorang tidak akan pernah mengetahui di tempat mana dia akan meninggal dunia. Enggak pernah ada yang tahu. Maka kembalikanlah kepada Allah. Kita enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Ada orang tuh puluhan tahun tinggal di Jakarta. Puluhan tahun. Tiba-tiba meninggalnya di Afrika, subhanallah. Dan dia belum pernah ke Afrika sebelumnya. Itu pertama kali meninggal di situ. Ada orang gak pernah pulang ke Indonesia, gak pernah. Selama ini tinggalnya di luar, di luar. Bukan 1-2 tahun, puluhan tahun, sampai tua di luar, gak pernah ke Indonesia. Ternyata Allah takdirkan meninggalnya di Indonesia. Datang ke Indonesia sakit, sakit opname, meninggal. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa itu enggak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Jadi apa yang terjadi besok kita enggak tahu, apa kapan ajal kita enggak tahu. Hadirin Allah muliakan, maka serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Rabbul Alamin. Allah yang tahu apakah ini terbaik atau tidak. Apakah ini terbaik atau sebaliknya? Jangan sok tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian enggak suka itu yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian suka itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian enggak tahu apa-apa. Al-Baqarah 216. Oleh karena itu jemaah sekalian, bersabarlah. Dan jangan pernah berharap kematian karena masalah ini, karena penyakit ini, karena rasa sakit ini, karena ujian ini. Karena keutamanya besar sekali. Dan kita sanggup, Allah atur, tidak mungkin di atas kemampuan kita. Dan kalau kita ingin mati dengan gara-gara ini, apalagi kita bunuh diri, maka kita hanya memindahkan masalah ke masalah yang lebih parah. Kita hanya memindahkan diri kita ke rasa sakit, dari rasa sakit ke rasa sakit yang lebih mengerikan. Dan itu bukan tindakan orang yang beriman atau berakal sehat. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan isi hari-hari ini dengan ketaatan, isi hari-hari ini dengan ibadah kepada Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.